Sahabat Allah man huma Aruf wa Maruf al huma minal malaikah au minal jin. Siapakah Harut dan Marut? Apakah keduanya dari malaikat atau dari kalangan jin? Terkait dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 yang tadi kita baca, di sana disebutkan nama Harut dan Marut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut." Dan tidaklah Sulaiman kafir, walakinna asy-syayatina kafaru, tapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, mereka mengajari manusia sihir. Ya. Wa ma unzila 'ala al-malakain, dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat di Babil Harut dan Marut. Nah, ini memang menjadi pembahasan para ulama tafsir. Siapakah Harut dan Marut dan apa makna ayat tersebut di atas? Sebagian ulama mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah malaikat. Kenapa malaikat? Ya. Dan disebutkan dalam ayat bahwa kalau begitu malaikat yang mengajarkan sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan seterusnya. Hatta yaqula innama nahnu fitnah. Mereka mengatakan bahwa ya itu malaikat, dan Allah turunkan mengajari sihir kepada manusia, tapi sebagai ujian. Ya, sebagai ujian. Yang mengikuti ya akhirnya tetap kafir. Makanya malaikat pesannya jangan kalian kafir, tapi malaikat mengajari sihir sebagai ujian. Ini menurut sebagian ulama tafsir. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah syaitan, jin. Ya. Bukan malaikat. Nah, pendapat inilah yang wallahu a'lam lebih kuat, dan ini seingat saya yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sehingga susunan ayat tersebut, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafar." Dan tidaklah Sulaiman kafir, tapi setan-setan itulah yang kafir. Wa ma unzila 'ala al-malakai. Nah, ma di sini artinya dan tidak diturunkan kepada dua malaikat. Ya. Kemudian wa ma unzila 'ala al-malakai juga bila Harut wa Marut. Harut dan Marut di sini menurut pendapat kedua adalah badal dari syayatin. Jadi yu'allimun walakinna asy-syayatin kafaru. Tapi setan-setan itulah yang kafir. Siapa setan-setan itu? Harut dan Marut. Jadi kedudukannya dalam nahwu sebagai badal bagi syayatin. Ya. Sebagai badal bagi syayatin. Ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama, seperti tadi saya sebutkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kenapa beliau memilih pendapat itu? Karena keumuman dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang telah diketahui dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi, bahwa malaikat tidak akan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang malaikat dalam surat At-Tahrim, ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Selalu perintah Allah dilaksanakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang para malaikat yusabbihuna al-laila wa yusabbihun al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih di malam dan siang hari dan tidak bosan. Dan seterusnya dari beberapa dalil yang menunjukkan bahwa malaikat diciptakan oleh Allah Azza wa Jal untuk ibadah dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dikatakan bahwa malaikat mengajari sihir yang itu kufur, ini sangat aneh, ya. Sangat aneh. Sekalipun dikatakan itu sebagai ujian. Ya, sekalipun dikatakan bahwa itu sebagai ujian. Ya, itu tidak benar. Ya. Karena yang kita tahu bahwa ya kebenaran ya kebenaran, kebatilan kebatilan. Tidak ada orang baik disuruh mengajari kebatilan. Tidak ada orang baik disuruh mengajarkan kebatilan, ya kan? Para nabi, para rasul, apa ada disuruh mengajarkan kebatilan? Ya. Hamba-hamba Allah yang soleh disuruh mengajarkan kebatilan, apalagi kebatilannya adalah kekafiran. Tidak mungkin. Apalagi malaikat disuruh mengajarkan sihir, tidak mungkin. Nah, jadi itu pendapat Ibnu Katsir rahimahullah dan didukung oleh ulama yang lain yang sepaham dengan beliau, sehingga Harut dan Marut yang lebih kuat adalah mereka adalah jin, ya syaitan. Ya, keterangan dari kata syayatin, siapa syayatin itu adalah Harut dan Marut. Ya. Allahumma